Akhwan wa akhwati fillah, assalamualaikum. Insyaallah pada hari ini kita akan lanjutkan kembali. Insyaallah setengah jam kembali, kemudian antum bisa istirahat, mungkin makan atau tidur dan seterusnya. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan, apakah boleh menerima santunan dari pemerintah seperti BLT, bantuan langsung tunai untuk rakyat yang kurang mampu? Ya, jawabannya diperbolehkan. Dan uang bantuan dari gubernur kepada guru-guru dengan cara membuka transaksi melalui bank. Untuk yang kedua ini, kalau uang yang diberikan itu jelas-jelas dari uang riba, kita yang menerimanya. Tetapi kalau mungkin pemerintah berikan santunan, kemudian untuk sampainya melalui bank, kalau mungkin kita bisa mengupayakan melalui jalur yang lain, dengan pos atau dengan yang lainnya tanpa bank, itu lebih baik, bisa diterima. Kalau mungkin kondisinya terpaksa, khawatir nanti hilang dan sebagainya, kalau cuma untuk sebagai lewatnya uang, maka insya Allah tidak mengapa. Baik, akhwan azim masyaallah, pada muhadharah yang baru saja kita sampaikan sebelum Islam, kita menyebutkan ciri-ciri dari kelompok yang selamat itu, kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sejak kapankah sebenarnya perpecahan ini mulai muncul, dan apakah yang menyebabkan perpecahan terjadi? Perpecahan terjadi karena munculnya pemahaman-pemahaman yang baru, bid'ah-bid'ah yang baru dalam i'tiqad, dalam aqwal dan yang lainnya, dalam amaliyah, sehingga kaum muslimin terpecah belah. Kalau seluruhnya mereka itu mengikuti tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, maka muslimin tidak akan berselisih. Sehingga yang menyebabkan munculnya perpecahan itu adalah munculnya pemahaman yang baru, munculnya i'tiqad yang baru dari agama ini, munculnya bid'ah-bid'ah. Rasulullah mengatakan, kata Ibnu Mas'ud, khattalana Rasulullah SAW khattan wa qala hadza sabilullah. Rasulullah pernah menggaris garis yang lurus, kemudian beliau mengatakan, hadza sabilullah, ini jalan Allah SWT. Wa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi, kemudian beliau menggaris di sebelah kanan dan kirinya dari garis yang lurus ini, garis-garis. Beliau mengatakan, hadhi subul, ini jalan-jalan. Ala kulli sabilin syaitan yad'u ilaihi, dan setiap jalan-jalan ini ada setan-setan yang menyeru, mengajak manusia agar mengikuti jalan-jalan ini. Kemudian beliau mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqima, inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uh, ikuti jalan yang lurus ini. Wala fattabi'uh wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum as-sabili, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain sehingga kalian tercerai-berai dari jalan yang lurus ini. Dan Mujahid mengatakan, yang dimaukan subul adalah kebid'ahan, ahwa, itu yang bikin tercerai-berai kaum muslimin. Dan munculnya perpecahan itu sudah mulai ada di masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Munculnya kelompok Khawarij yang mereka tidak mentaati khalifah Utsman bin Affan, menuduh beliau korupsi, nepotisme dan yang lainnya. Mereka datang dari berbagai penjuru, dari Irak, dari Mesir, mendatangi kota Madinah, mengepung demo kepada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan berakhir setelah mengepung rumah beliau, para pendemo itu masuk ke rumah beliau yang saat itu dalam keadaan baca Al-Qur'an Karim, dan ditusukkan pedang ke tubuh beliau, dan akhirnya keluarlah darah dari beliau sampai menetes ke mushafnya pada ayat fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Kemudian mulailah di sini kelompok menyempal sendiri. Di masa Ali tambah lagi ya, muncul kelompok Khawarij. Karena apa? Pemahaman yang baru. Al-Quran menyuruh agar kaum muslimin mentaati pemimpin kaum muslimin. Nabi kita juga demikian menyuruh mentaati pemimpin. Mereka membuat pemahaman yang baru yang akhirnya bikin pecah. Di masa Ali juga demikian, muncul kelompoknya Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang pura-pura masuk agama Islam, menampakkan menegakkan amar ma'ruf dan munkar sehingga manusia mencintainya, menunjukkan cinta ahlul bait warga Nabi. Semua apa yang biar menarik manusia mencintai dia, kemudian apa bikin pemahaman bahwa Ali adalah ilah. Muncul yang baru lagi, muncul kelompok Syiah. Kemarin Khawarij, muncul kelompok Syiah lagi. Sehingga di masa Ali ada kelompok Khawarij yang menentang pemerintah, ada kelompok Syiah. Di akhir-akhir para sahabat muncul kelompok itu Qadariyah yang mengingkari takdir. Inilah yang bikin apa? Pecah-pecah kaum muslimin. Dan terus hingga hari ini, ketika muncul yang baru bikin pecah, yang baru lagi pecah lagi, pecah lagi, demikian pecah-pecah banyak. Akhwani a'azani wa a'azakumullah. Kemudian dari ciri-ciri yang disebutkan tadi, kita ulang sekilas. Yang pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menyeru berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan pemahaman Salafus Saleh. Yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa tadi saya ingat? Sebagai sandaran dakwahnya, pertama dakwahnya adalah tauhid dan merangi kesyirikan. Yang ketiga, mengajak menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Yang keempat, ihtiram kepada para ulama. Yang kelima, yaitu mengajak tahkim kitabillah ya wa sunnatur rasulih. Kemudian selanjutnya apa? Amar ma'ruf munkar. Iya, ada ketinggalan amar ma'ruf munkar. Nah, kita akan lanjutkan sekarang. Selanjutnya, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu menyeru manusia untuk mentaati pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Di sini kita beda dengan kelompok NII atau kelompok Hizbut Tahrir yang setiap hari berbicara di mimbar-mimbar, di halakoh-halakoh, mencaci maki yaitu pemimpin kaum muslimin. Atau mungkin kelompok NII yang gak mau taat kepada pemimpin, yang sekarang ini mungkin melakukan teror-teror dan lain sebagainya. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki pemahaman, kita mentaati pemimpin kaum muslimin. Terus demikian, meskipun mereka ini zalim, meskipun mereka itu fasik. Dan kapan kita boleh memberontaknya? Kalau umpani itu sudah kafir. Illa antara kufron bawahan indakum minallahi fihi burhan. Kalau umpannya itu kafir, maka boleh kita memberontaknya, menggulingkannya, melengsarkannya dari kursi kepresidenannya. Tetapi kalau masih sholat ya, kita tidak boleh untuk memberontaknya, walaupun dia ini bermaksiat. Nabi mengatakan ala man waliya alaihi walin, qara'a ya'ti syai'an min maksiatillah fal yakrah ma ya'ti min maksiatillah wala yanzi'anna yadan an ta'atin. Ketahuilah siapa yang dikuasai oleh seorang pemimpin, ternyata pemimpinnya itu bukan pemimpin yang saleh, pemimpin yang fajir, dia mendatangi kemaksiatan, maka hendaknya kalian benci kepada kemaksiatan itu. Tetapi jangan sekali-kali wala yanzi'anna yadan an ta'atin, yang kalian cabut ketaatan, artinya memberontaknya. Kita mendapati presiden sekarang ini juga demikian. Ya, sebagai manusia tidak menyukainya, tetapi kalau masih muslim kita tetap mentaatinya dan tidak memberontaknya. Sebagian orang heran kenapa kita ini salafiyun, orangnya kok diam saja, enggak segera bertindak bersuara. Mana suaranya? Tahu keadaan demikian, ya. Katanya enggak mau dilarang penggunaan jilbab. Katanya pengen dirubah apa namanya? Doa-doa yang ada di sekolah-sekolahan. Kita ingkari, tidak benar itu. Ada kemungkinan kita ingkari, tetapi bukan berarti kita memberontaknya, menggulingkannya. Rasulullah mengatakan, "Khayyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna 'alaihim wa yusalluna 'alaikum." Sebaik-baik men itu adalah yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Yang kita redoi pemimpin jadi pemimpin. Kalian mendoakan kebaikan untuk mereka dan pemimpin juga demikian mendoakan kebaikan untuk kalian. Wasiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum. Sejelek-jelek pemimpin itu adalah yang pemimpin itu kalian benci, enggak kalian sukai. Dan juga pemimpin benci pada kalian. Kalian melaknati pemimpin itu dan juga memimpin melaknat kalian. Maka para sahabat mengatakan, afalan nabiduhum ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita perangi saja mereka seperti ini? Beliau mengatakan, lah tidak, ma aqamu fikum shalah, selama dia masih melaksanakan salat di tengah-tengah kalian. Sehingga kita berbeda dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Dan kita bisa mengetahui bagaimanakah imbas kesudahan yang jelek dari pemberontakan-pemberontakan di negeri-negeri kaum muslimin. Sangat luar biasa. Sejak di masa dahulu hingga sekarang ini kita menyaksikan bagaimanakah kesudahan-kesudahan yang jelek. Di negara-negara Arab sekarang ini demikian. Di Yaman, di Mesir, dan negara-negara yang lainnya, di Libya, sehingga kaum muslimin saling membunuh. Termasuk di negeri kita ini, kita ingat di masa Orde Baru pindah ke Orde Reformasi. Setelah Soeharto digulingkan, apakah kemudian adem ayem? Ternyata tidak. Ternyata luar biasa. Kita melihat bagaimanakah di Indonesia Timur, di NTT, di Ternate, di Dore, di Halmahera, di Ambon dan sekitarnya, kaum muslimin dibantai orang-orang kafirin, orang-orang Nasara. Di saat itu, tahun berapa itu? Masih ingat? Tahun 99. Para kiai-kiai yang ada di Jawa Timur, ya, didatangi oleh ninja-ninja. 4 orang, 5 orang, ya, pakai begini. Tiba-tiba pak kiai diambil, disembelih. Ya, banyak ratusan kiai-kiai disembelih. Di saat itu banyak ini akibat pemberontakan-pemberontakan. Digulingkan pemerintahan bukannya tenang, justru kekacauan yang akan dapatkan. Sehingga kita Ahlussunnah wal Jamaah, demikian sikap kita, kita beda dengan kelompok yang lainnya. Kemudian ciri selanjutnya bahwa Ahlussunnah wal Jamaah sangat antusias untuk mengajak persatuan umat. Kita dituduh bikin perpecahan, tidak benar. Justru kita mengajak manusia bersatu. Caranya bagaimana? Caranya dengan mengajak manusia kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Dengan itu kita bersatu. Kita enggak bisa bersatu dengan bid'ah-bid'ah, dengan penyimpangan-penyimpangan. karena bid'ah-bid'ah itu membuat rusak agama ini, bikin pudar agama ini. Ya bikin pudar, enggak bikin jelas. Ya kalau mungkin ditambah ini tambah itu, orang bingung mana yang asli. Ternyata banyak tambahan-tambahannya. Rasulullah mengatakan innallaha yaridu lakum salasan yakrahu salasan. Sesungguhnya Allah itu redha pada kalian tiga perkara. Anta billah wa tusyriku bi syai'a wa anta tasimu bihablillah wa la tafarraqu. Redha kalian menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Redha kalian berpegang dengan kitabullah dan redha kalian agar kalian ini tidak apa? Berlisih. Jadi kita enggak menyeru manusia supaya pecah-pecah, itu tidak demikian. Kita mengajak, tapi caranya dengan kembali kepada satu pemahaman. Tidak seperti ikhwan muslimin. Mereka punya prinsip bagaimana? Nata'anu fima tafakna. Ya, matandri ba'duna ba'duan fima talafna. Kita saling ta'awun apa yang kita sepakati dan kita saling toleransi apa yang menjadi perbedaan dari di antara kita. Mereka menggabung dari berbagai kelompok-kelompok. Di situ ada Syiah, ada Batiniyah, ada Khawarij campur baur, tidak demikian. Enggak benar seperti itu. Atau bikin ya partai isinya bermacam-macam orang. Ada Sufia, ada ini, ada itu. Yang penting ikuti partai saya, tidak demikian. Tetapi kita dengan cara yang benar mengajak, yaitu kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhwani a'zani wa a'zakumullah, masih ada beberapa sifat-sifat yang lainnya. Dan itu disebutkan oleh Asy-Syaikh Hasan bin Qasim dalam kitabnya Irsyadul Bariyah. Beliau menyebutkan kapan seorang dikatakan sebagai sunni Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kelompok yang selamat itu siapa? Ya Ahlussunnah wal Jamaah itu. Dan alhamdulillah kita diberikan hidayah untuk bisa menempuh, bisa mengikuti manhaj Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyun. Kita bisa membandingkan kita dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Kalau mungkin saat ini belum jelas apa bedanya dengan kelompok yang lain, hari ini sewaktu akan jelas mana bedanya kita dengan mereka. Sedikit kita sebutkan kelompok-kelompok yang menyimpang itu. Yang pertama, kelompok Syiah Rafidhah. Syiah itu ternyata sudah masuk ke negeri kita ini, luar biasa banyak, berkembang. Dan Syiah di Indonesia ini, Syiahnya siapa? Syiah Rafidhah dari Iran, bantuan dari Iran, berkembang terus demikian. Bahkan mereka sudah masuk politik. Ada Jalaluddin Laknat itu sebagai anggota di DPR MPR dari PDIP. Ini Syiah, istrinya Syiah, mengembangkan Syiah. Di Indonesia sudah banyak Syiah. Kita harus mengetahui apa penyimpangan mereka. Sebagai manusia enggak jelas apa sih bedanya, sama-sama pakai hitam-hitam, ya, pakai mungkin gamis, ada bedanya sangat jelas dan terang gamblang perbedaannya. Mereka masalah Al-Quran dengan kita enggak sama. Bagaimana kita mau bersatu dengan mereka? Cukup mereka enggak ngakui Al-Quran sudah kafir itu. Siapa antara kita yang enggak meyakini atau mengingkari satu huruf saja di Quran bisa kafir? Apalagi mereka mengingkari Al-Quran Karim sudah dirubah-rubah. Allah bilang ini belum berubah. Mereka bilang sudah berubah Al-Quran. Mereka ya, di dalam akidah sudah menyimpang, meyakini Ali sebagai ilah. Ini musyrik ini, ya, sudah musyrik mereka. Kemudian dalam masalah ibadah-ibadah bertentangan, berbeda dengan kita. Mereka memiliki kemiripan dengan orang-orang Yahudi. Puasanya seperti orang Yahudi. Ya. Kalau kita berbuka puasa, kapan bukanya kita? Tenggelam matahari. Orang Syiah, kapan? Setelah terbit bintang-bintang. di Damaskus demikian kita saksikan orang-orang tua-tua yang sia-sia itu. Kalau bersama kita gabung sama kita nunggu, kita sudah buka, mereka masuk masjid, ya. Lilin-lilin nunggu nanti kalau sudah kelihatan bintang baru berbuka. Ini seperti orang Yahudi. Mereka kalau salat tidak amin. Ya, ini yang dibenci sama orang Yahudi. Hasad orang Yahudi dengan amin itu. Masih banyak keserupaan dengan orang-orang Yahudi. Dan juga mereka memiliki apa namanya mut'ah, nikah mut'ah yang disenangi para pemuda. Di negeri kita ini banyak perzinaan. Enggak dikasih iming-iming pahala aja banyak berzina, ditambahi dikasih pahala. Siapa yang mut'ah sekali pahalanya seperti siapa derajatnya? Seperti Husain. Nanti kalau sudah mut'ah yang kedua seperti Hasan derajatnya. Nanti kalau sudah ketiga kali seperti siapa? Seperti Ali. Nanti kalau sudah empat kali seperti Rasulullah SAW. Nah, bagaimana enggak senang seperti itu? Mereka baru berangan-angan saja sudah dapat pahala. Nanti kalau sudah mandi janabah, sudah melakukan hubungan, maka setiap tetesan air itu mengampuni dosa-dosanya. Bahkan Khomeini ya membolehkan mut'ah dengan anak yang masih kecil. Masih kecil enggak apa-apa kata Khomeini. Khomeini pernah datang ke Baghdad mengisi taklim. Kemudian diciumi tangannya imam-imam, pertanyaan seperti itu singgah di nama seorang, saya lupa namanya, ya. Di situ setelah manusia pada keluar, saat itu ada seorang anak kecil, tuan rumahnya, cantik sekali. Khomeini tertarik. Kemudian Khomeini ngomong sama bapaknya, saya pengen ah dengan anak ini. Ya, enggak apa-apa imam. Ya, enggak apa-apa imam, kami senang. Di malam itu di satu kamar, ya, pengawalnya di luar menyaksikan, nangis, nangis, teriak, teriak. Dan Khomeini enggak tahu apa yang dilakukan di dalamnya itu. Ya. Pagi hari, nampaknya pengawalnya ini aneh-aneh pandangannya. Maka Khomeini paham, apa pendapatmu tentang ada anak kecil? Dia diam saja mengatakan, alkohol kalau ucapan itu pendapat itu pendapatmu. Kemudian dia mengatakan, boleh mut'ah dengan anak kecil itu 4 tahun maka itu boleh, tapi bukan untuk apa? Dijima'i. Jadi kalau jima' di antara pahanya diciumi, begitu kata Khomeini. Mereka menghina Rasulullah SAW. Kata orang Syiah, kemaluan Nabi harus masuk neraka. Kenapa? Karena berhubungan dengan Aisyah, dengan Hafsah, keduanya telah malat ilal kufur, condong kepada kekafiran. Nabi kata orang Syiah pernah melihat Zainab, ya, istrinya anak angkatnya Zaid bin Harithah mandi. Kemudian subhanallah, ya, masya Allah yang telah menciptakan kamu, tertarik begitu. Ini orang Syiah katanya Nabi melihat perempuan mandi. Nabi dibilang tidak bisa tidur, saya meletakkan wajahnya di antara dua payudara Fatimah radhiyallahu anha. Ini ucapan-ucapan apa seperti ini ya ikhwan? Penghinaan kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menghina para sahabat. Abu Bakar itu sujud kepada sanam berhala. Umar bin Khattab tidak bisa duduk dengan tenang. Tidak bisa duduk dengan tenang sampai dimasuki duburnya dengan mani laki-laki yang lain, artinya homo dulu. Utsman dibilang itu mukhannas, ganji. Aisyah dibilang bagaimana? Berzina. Dan masih banyak yang lainnya. Cukup dan gamblang bagi kita, Syiah itu kufur, mereka telah menyimpang dari Islam. Baik, sudah setengah jam. Insyaallah di waktu yang akan datang kita akan lanjutkan. Nafakilahuna, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.